نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita teruskan, kita sampai hadis yang ke-6. Ya. Wa an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, ini kunyah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashiy Az-Zuhri. Ini salah satu keutamaan bangsa Arab mengetahui silsilah ke atas sampai ke 9, 10. Ini salah satu keistimewaan. Ya. Di antaranya yang mempunyai ilmu seperti ini adalah Abu Bakar. Ya. Yang di kita barangkali kurang begitu diperhatikan kecuali oleh sedikit orang dari kita, ya, orang Indonesia ini. Biasanya ke kakeknya saja atau ke kakeknya kakek kita sudah tidak tahu siapa. Ya, ini satu kekurangan. Kalau tahu, tentu ini satu kelebihan. Ya, seperti ini. Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashiy Az-Zuhri. Maka di antara salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para bujang untuk mencari calon istri yaitu al-walud al-wadud, perempuan-perempuan yang penyayang dan yang banyak anak. Nah, ini bisa dilihat dari silsilah. Kalau tidak tahu silsilahnya, tentu kita tidak tahu perempuan ini bakal punya anak banyak atau tidak. Ya, di antara sunnah mencari istri yang bisa melahirkan banyak anak. Dan ini ciri-ciri perempuan ahli surga. Ciri-ciri perempuan ahli surga adalah perempuan yang banyak melahirkan. Ya, maka bagi ibu-ibu yang masih memungkinkan, ya, jangan sungkan-sungkan untuk melahirkan. Ya. Ahadil asyarat al-mashhudi lahum bil jannah. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu di antara 10 orang yang disaksikan oleh Nabi akan masuk surga. Radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun seluruh sahabat Nabi semuanya dijamin masuk surga berdasarkan beberapa ayat, beberapa hadis. Misalnya At-Taubah ayat 100, akhir surat Al-Fatah, kuntum khairu ummatin dan seterusnya. Ini pujian langsung dari Allah kepada para sahabat bahwa para sahabat ini pasti masuk surga. Adapun lebih khusus lagi, Nabi menyebut 10. Nabi menyebut 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Abil, Abdurrahman bin Auf, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Salah satu di antaranya ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas akan meriwayatkan satu riwayat, satu hadis yang menceritakan tentang pengalaman dirinya bersama Nabi di peristiwa Haji Wada. Peristiwa Haji Wada. Haji Wada ini haji perpisahan. Sebagaimana tawaf wada, tawaf perpisahan, tawaf yang kita lakukan ketika kita hendak meninggalkan Makkah pulang ke Indonesia, yaitu tawaf wada. Hukumnya wajib bagi yang berhaji. Tawaf wada hukumnya wajib bagi yang berhaji. Ini haji wada, haji perpisahan. Karena setelah haji ini Nabi tidak berhaji lagi, Nabi tidak ke Makkah lagi. Sebagian ulama mengatakan Nabi tidak bertemu lagi dengan kaum muslimin dalam jumlah banyak. Ini terakhir di sini. Ya. Adapun istilah Haji Akbar, ini yang tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Karena riwayat yang sahih mengatakan bahwa seluruh Haji Akbar. Ada keyakinan di kalangan kaum muslimin, kalau wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, itu disebut Haji Akbar. Ini tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Ya, tidak ada bedanya. Mau hari Jumat, mau hari apapun, maka siapa yang wukuf di Arafah, nama-namanya, tentu yang ikhlas ya, nama-namanya disebut oleh Allah di hadapan malaikat, dibanggakan di hadapan malaikat. Dan Nabi mengatakan, belum pernah iblis merasa ketakutan, merasa sedih, melebihi hari Arafah. Maka hari terbaik di mana doa dikabulkan adalah hari Arafah. Ya, dan itu puncak daripada haji. Dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah itu. Maka barang siapa yang pergi haji, dia tidak melempar jumrah, masih bisa sah. Kalau dia membayar dam, denda. Dia tidak bermalam di Mina, tidak bermalam di Muzdalifah. Sah kalau dia membayar dam atau denda. Tapi tidak wukuf di Arafah, tidak sah sama sekali. Tidak bisa dibayar dengan denda apapun. Ya? Karena puncak daripada haji adalah Arafah. Inilah haji wada. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Pada peristiwa haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk aku. Min waj'in istadda bi, ketika waktu itu aku sakit keras. Ya. Dari sini kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amalnya sesuai dengan ucapannya. Nabi menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjenguk orang sakit. Bahkan Nabi mengatakan, orang yang sedang menjenguk orang sakit seolah dia sedang berada di antara taman-taman surga. Keutamaan besar bagi orang yang menjenguk orang sakit. Bahkan kelak Allah akan bertanya kepada hamba-hambanya, kenapa dulu aku lapar, engkau tidak kasih makan kepadaku? Kenapa dulu aku sakit, engkau tidak menjenguk aku? Ini pertanyaan Allah kepada seorang hamba. Hamba ini menjawab, mana mungkin engkau lapar, padahal engkau Rabbul Alami, pemilik seluruh alam. Mana mungkin engkau sakit, padahal engkau ini Rabbul Alami, yang tidak mungkin sakit. Dijawab oleh Allah Rabbul Alami, aku lapar ketika ada saudaramu lapar. Engkau tahu dan engkau tidak memberi makan kepadanya. Seolah dinisbatkan kepada dirinya Allah. Dan aku sakit ketika ada saudaramu yang sakit, engkau tahu, engkau tidak jenguk dia. Ya. Maka menjenguk orang sakit adalah kewajiban kita terhadap sesama muslim. Hak seorang muslim terhadap diri kita. Ini ada 6. Selain menjenguk sakit, yaitu mensolati dan mengantarkan ke kubur kalau dia mati, mengucapkan yarhamukallah kalau dia bersin, mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak disunahkan kita mengucapkan yarhamukallah. Kalau dia minta nasihat, kita nasihati. Kalau dia ngundang, wajib kita datang. Yang dimaksud di sini undangan makan, wajib kita datang. Walaupun dia orang miskin, tapi ngundang kita makan yang tentu makanannya tidak begitu enak, wajib kita datang. Ya, terutama yang berhubungan dengan walimah. Walimatul arus. Fakultu, ketika Nabi menjenguk aku, aku bertanya kepada Nabi, dan waktu itu aku sakit keras. Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Wahai Rasulullah, sebagaimana engkau lihat, aku menderita sakit yang begini keras. Ya. Wa ana dzul malin, dan aku adalah seorang yang berharta. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar. Ya. Karena sahabat ada yang kaya, ada yang miskin. Begitu juga para nabi dan rasul, ada yang kaya, ada yang miskin. Maka kita pun ada yang kaya, ada yang miskin, enggak masalah. Artinya orang yang kaya bisa masuk surga, yang miskin pun bisa masuk surga. Orang yang kaya bisa masuk neraka dan orang miskin pun bisa masuk neraka. Tergantung orangnya. Ya, hanya orang kaya dan orang miskin tidak boleh sama amalnya. Enggak mungkin sama. Kalau sama, nanti masuk surganya lebih dulu yang miskin. Berapa hari bedanya? 500 tahun. Ya. Loh, kok enggak adil? Amalnya sama, justru itu adil. Kalau kaya dan miskin amalnya sama, sama-sama masuk surga, enggak adil loh. Allah enggak adil. Ya? Karena orang kaya bisa apa? Bisa haji, bisa umrah, bisa zakat, bisa sedekah, bangun masjid, bangun pesantren. Yang miskin enggak bisa. Maka orang kaya dengan orang miskin amalnya jalan sama. Ya, orang miskin enggak bisa umrah haji, orang kaya bisa. Orang miskin enggak bisa nyumbang, kalau tak nyumbang dia 1000 2000. Ya, 15 ribu, 20 ribu. Orang kaya bisa jutaan. Begitu. Nah, ini satu keadilan. Ini satu keadilan. Ya. Sekali lagi, tidak boleh sama amalnya orang kaya dan yang miskin. Ya, kalau tersama ya, resikonya tadi. Dia akan ditinggalkan oleh orang miskin. 500 tahun orang miskin sudah bersenang-senang di surga. Kenikmatan, makanan, minuman, lezat, bidadari yang cantik. 500 kemudian, dia baru masuk. Ya, ini bukan berarti membuat kita untuk tidak bersemangat jadi orang kaya, bukan. Tetap jadi orang kaya, tapi amalnya dilebihkan. Ya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Aku berharta, banyak hartanya, tapi tidak ada yang mewarisi hartaku ini kecuali seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan. Jadi anaknya cuma satu, itu pun perempuan. Nah, dari sini kita tahu bahwa saat itu Sa'd bin Abi Waqqas sudah tidak punya istri, sudah tidak punya bapak, sudah tidak punya ibu. Karena lima orang ini pasti dapat waris. Lima orang ini pasti dapat waris. Bapak, ibu, anak, suami, atau istri. Ya, maksudnya bapaknya si mayat, ibunya si mayat, anaknya si mayat, istrinya si mayat, atau suaminya si mayat kalau yang meninggal itu istrinya. Ini pasti dapat. Dalam keadaan apapun pasti dapat waris. Ya. Beda dengan cucu. Cucu bisa dapat, bisa tidak. Kalau anaknya sudah mati semua, cucu dapat. Tapi kalau anaknya masih ada yang hidup satu saja, si cucu terhalang, mahjub istilahnya. Begitu juga saudaranya si mayat. Kalau ada anak, enggak dapat. Kalau anak sudah mati semua, bisa dapat. Dan begitu seterusnya. Adapun yang lima ini pasti dapat. Ya. Dan kita perlu tahu tentang pembagian waris karena kata Nabi alaihi salatu wasalam, ilmu yang pertama kali hilang, syariat yang pertama kali hilang dari kalangan kaum muslimin adalah pembagian waris. Ya, yang pertama kali hilang. Artinya, kaum muslimin itu masih sholat, masih pakai jilbab, umrah, haji, dan seterusnya. Tapi begitu pembagian waris, sudah tidak pakai lagi cara Islam. Ya, pakai cara musyawarah, pakai cara dibagi rata, gitu. Hari ini, jadian. Padahal ini termasuk hukum Allah, tidak boleh dirubah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاسِقُونَ ظَالِمُونَ Al-Ma'idah 44, 45, 47. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia orang zalim atau orang fasik atau bisa kafir. Ada tiga kemungkinan. Ya, kalau kita katakan enggak perlu hukum Allah, lebih baik kita atur sendiri. Karena hukum Allah itu 1400 tahun yang lalu, tinggalan zaman. Nah, kafir kita. Ucapan ini ucapan kafir. Karena menentang dan menolak kebenaran. Ya. Berbeda dengan kami akui yang terbaik hukum Allah. Tapi gimana ya? Saya tidak mampu melawan keluarga besar saya misalnya. Ah, ini belum kafir. Ucapan seperti ini menunjukkan dia masih mau terima. Hanya berat posisinya. Ya, atau karena disuap. Dia tahu bahwa hukum Allah tidak seperti itu, tapi karena disuap dia rubah. Ah, ini fasik, zalim, belum kafir. Yang kafir adalah penentang. Dengan tegas dia mengatakan enggak perlu hukum Allah. Ah, kafir. Ya, maka tidak mudah kita mengatakan si fulan kafir, karena menghukumi sesuatu bukan dengan hukum Allah, enggak bisa. Karena apa? Kita tidak tahu keyakinan dia. Kita tidak tahu keyakinan dia. Siapa tahu dia secara keyakinan, secara hati nurani dia terima. Hanya dia berada dalam posisi yang sulit. Maka ini dosa besar. Kalau tidak fasik, zalim, tapi belum kafir. Ya, maka hati-hati manhaj takfiri, kelompok takfiri, anak-anak muda yang terlalu mudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia. Hati-hati. Ya, sulit dalam hal ini untuk betul-betul mengkafirkan karena harus mengetahui keyakinannya. Ya, maka jangan mudah mengkafirkan orang walaupun dia berbuat kekufuran. Ya, walaupun dia mengatakan bahwa ada kekuatan lain selain Allah. Ini ucapan ini ucapan kafir. Tapi orang yang mengatakan seperti itu tidak boleh langsung kita tuduh dia telah kafir. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan barang siapa yang menyatakan bahwa Allah tidak di langit, maka dia kafir. Jelas ini kafir. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak di langit kafir karena menentang 7 ayat, menentang belasan hadis. Ah, ada paman kita atau wak kita mengatakan Allah enggak di langit, di mana-mana ada. Ah, enggak boleh kita katakan paman kafir, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Karena dia enggak tahu, dia jahil. Dia bukan menentang ayat. Karena dia belum baca ayat misalnya, atau sudah baca tapi enggak paham, enggak ada yang menegaskan, enggak ada yang menerangkan. Maka hati-hati ya, mengkafirkan orang hati-hati. Menyalahkan satu kesalahan tentu itu adalah ilmiah ya. Perkataan ini salah, perkataan ini salah, perkataan ini kafir. Tapi mengkafirkan orang hati-hati. Ya. Aku banyak harta, tapi tidak ada yang mewarisi hartaku ini kecuali seorang anak perempuan. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Maka bolehkah aku bersedekah 2/3 harta saya? Bolehkah aku bersedekah 2/3 harta saya? Ya. Ini sedikit aneh. Mau sedekah saja pakai nanya. Ya, mau sedekah saja pakai nanya. Bolehkah? Dan anehnya jawabnya qala, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ah, dari sini kita tahu bahwa yang dimaksud sedekah di sini adalah bukan sembarang sedekah. Artinya sedekah yang akan diberikan ketika aku mati. Itu. Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas ini berpesan kepada Nabi, wahai Nabi, ini kan sakit keras ini. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan sakit keras. Orang yang sakit keras, aglabiahnya kalau tidak sembuh ya mati. Ini jelas ya. Orang sakit kalau tidak sembuh ya mati. Nah, kalau aku mati, aku akan bersedekah 2/3 hartaku. Artinya kalau aku mati, berikan 2/3 hartaku ini untuk kaum muslimin, untuk fakir miskin. Ini yang dimaksud. Ya, yang dalam istilah fikih disebut dengan apa? Iya, wasiat. Wasiat. Wasiat ini pesan seseorang untuk mensedekahkan hartanya tapi nunggu nanti kalau mati. Kalau aku mati, maka uangku yang 50 juta berikan buat masjid. Ini wasiat. Diberikan kapan? Nanti kalau sudah mati. Wasiat, ya. Nah, sedikit tentang wasiat. Misalnya orang berwasiat, kalau aku mati maka mobil yang biasa aku pakai ini berikan kepada anak tertua misalnya. Kan suka ada begitu. Boleh apa tidak? Jawabnya tidak boleh. Karena anak adalah ahli waris. La wasiyata li waritsin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Ahli waris sudah dapat bagian waris. Anak ibu, bapak, istri atau suami furudul muqaddarah, ada bagiannya masing-masing. Istri itu dapat 1/4. Kalau tidak ada anak, kalau ada anak maka berkurang menjadi 1/8. Ibu menjabat 1/3, kalau tidak ada anak, kalau ada anak jadi turun 1/6 dan begitu seterusnya. Ya, maka ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Wasiat harus diberikan kepada di luar ahli waris. Misalnya anak tiri boleh, anak tiri kan bukan ahli waris. atau anak angkat, atau tetangga, atau masjid, atau pesantren, ya, boleh. Kalau ahli waris, tidak boleh, ya, karena sudah mendapatkan warisan. Qolalah, Sa'd bin Abi Waqqas bertanya, bolehkah aku berwasiat 2/3 hartaku? Jadi 2/3 hartaku berikan kepada fakir miskin, berikan kepada kaum muslimin. Nabi menjawab, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak bolehnya kebanyakan apa kedikitan? Nah, banyak. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak si pemilik harta. Sangat diperhatikan. Enggak boleh dizalimi seorang muslim. Ya, karena orang ketika mati, maka detik itu hartanya milik siapa? Iya, ahli waris. Jadi ketika Sa'd bin Abi Waqqas mati, maka detik itu hartanya milik ahli waris. Maka jangan didzalimi ahli waris. Gitu. Nah, sekali lagi dalam hal ini, Islam sangat memperhatikan hak orang yang punya hak. Sampai kita ambil haknya, besar sekali dosa kita. Bahkan sejengkal tanah kita ambil. Sejengkal tanah kita ambil, maka akan dikalungkan sejengkal tanah itu sampai ke 7 petala bumi, 7 lapis bumi. Dikalungkan nanti pada hari kiamat. Ya, ini hukuman berat bagi orang yang menzalimi hak seseorang. Ya. Kalau tidak boleh, kebanyakan. Lalu Sa'd bin Abi Waqqas menurunkan lagi, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah? 2/3 kebanyakan. Diturunkan jadi setengah. Nabi masih menjawab, faqala la, tidak boleh, masih kebanyakan. Fasulutu ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3? Diturunkan lagi, 2/3, setengah, 1/3. Baru Nabi menjawab, atsulutu wa tsulutu katsir aw kabir. Iya, 1/3. Dan 1/3 itu sudah cukup banyak, sudah cukup besar. Tahulah kita dari sini bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Ya? Maka kalau ada orang berwasiat, kalau aku mati berikan uangku yang 100 juta untuk masjid. Maka harus dihitung ketika dia mati seluruh harta dia berapa. Kalau seluruh harta dia hanya 200 juta, maka tidak boleh. Jadi setengah kan, banyak kan. Kalau hartanya 300 juta atau lebih, boleh. 1/3. Ya. Inilah Islam mengatur sampai serinci ini, sedetail ini tentang wasiat. Ya. Dan tentang waris. Dan perlu digarisbawahi bahwa tidak ada warisan kalau tidak ada kematian. Ini harus digarisbawahi. Tidak ada warisan, tidak ada pembagian waris kalau tidak ada kematian. Jadi harus ada kematian dulu, setelah itu baru ada pembagian waris. Karena yang dimaksud dengan waris adalah harta yang ditinggal mati oleh yang punya. Abar waris. Orang bapaknya masih sehat, ibunya masih sehat, kok dibagi-bagi waris? Nah, ini tidak ada. Ya, tidak ada kematian kan? Nah, ini intinya seperti itu, kaidahnya. Kaidah azimah. Tidak ada pembagian waris kalau tidak ada kematian. Ya. Sebab nanti kalau dibagi-bagi sebelum mati, ada kemungkinan bapak ibunya masih hidup, anaknya yang dibagi malah mati duluan. Bisa apa enggak? Ya bisa. Orang kematian masalahnya urusan Allah kan, bukan masalah umur. Kan lucu, jadi bapak ibunya mewarisi anaknya. Ya sekali lagi, tidak ada pembagian waris kalau tidak ada kematian. Ya. Dan tentang pembagian waris sekali lagi sudah diatur oleh Allah, maka kita jangan ngatur sendiri. Ya, walaupun itu harta kita, harta bapak kita. Tapi Allah dan Rasulnya sudah mengatur. Anak laki-laki dapat 6 juta, anak perempuan harus dapat 3 juta. Ya, aturan siapa? Allah dan Rasulnya. Syariat Islam. Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Terancam kafir kita kalau tidak mau terima hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, Allah telah tetapkan, lirijali hamdul unsayain, warisan bagi anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Dan inilah keadilan. Inilah keadilan. Tahu adil dari mana? Ya dari Allah. Segala sesuatu yang datang dari Allah, maka itu pasti adil. Apapun bentuknya. Ini kaidah. Ya, jadi enggak perlu keadilan itu kita cerna dengan akal kita, nurani kita, logika kita. Enggak. Karena yang paling tahu tentang keadilan siapa? Ya tentu pencipta keadilan alam semesta ini Allah Rabbul Alamin. Kita saksikan ciptaan Allah sedikit saja tidak ada yang tercela, tidak ada kritik. Tidak ada kritik bagaimana bulan, planet-planet, yang makrokosmos, mikrokosmos dan semua berjalan dengan begitu adilnya, tidak ada kritik sedikit pun. Bahkan para dokter, para ahli terkagum-kagum melihat ciptaan baik apa yang ada di organ manusia, apa yang ada di alam, para ahli terkagum-kagum dan tidak bisa menjawab ini. Maka mustahil aturan Allah dalam Al-Quran kemudian miring, kemudian tidak adil, mustahil. Dan semua orang ciptaan Allah Rabbul Alamin. Gitu. Maka apapun yang menjadi keputusan Allah itu adalah seadil-adil keputusan. Walaupun kadang akal kita diuji, enggak terima. Ya, lihat para Nabi dan Rasul. Pertanyaan pertama kepada Jibril ada, apakah ini perintah Allah? Begitu dijawab oleh Jibril, iya perintah Allah, maka tidak ragu-ragu dijalankan oleh para Nabi dan Rasul. Apapun bentuknya, walaupun bentuknya disuruh menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim. Disuruh menyembelih anak, tetapi itu perintah Allah pasti adil. Dan memang wajib kita taati perintah Allah, apapun bentuknya. Kita tidak boleh melihat manfaat dan mudarat. Dalam hal perintah Allah, enggak ada manfaat dan mudarat. Ya? Apa manfaat sholat? Kita enggak bisa jawab. Kenapa ruku mesti seperti itu? Ngapain jumrah dilempar-lempar? Puluhan juta kita datang dari Indonesia, habis. Ya? Sampai sana suruh melempar-lempar jumrah. Itu pun mesti 7 kali, 8 kali malah enggak sah. Ya, suruh mencium Hajar Aswad. Ngapain? Nah, itulah perintah Allah. Tidak boleh ditimbang dengan manfaat dan mudarat. Apa yang bisa terima? Ya, kenapa mesti wudu, membasuh wajahnya, tangannya 3 kali? Padahal yang kentut pantatnya, ya, tidak masuk di akal. Enggak bisa diserna. Kenapa enggak pantatnya saja cebokin? Ya, kenapa mesti tangan, kaki, itu pun berurutan? Maka tidak ada manfaat dan mudarat kita lihat ketika kita taat kepada Allah Rabbul Alamin. Semua perintah Allah pasti bermanfaat. Hanya kita tidak tahu, belum tahu. Nanti di akhirat akan dibuka hijab. Baru kita tahu, oh manfaatnya ini, ini, ini. Ya, dan itu satu kenikmatan besar. Apa yang tersembunyi bagi manusia hari ini akan dibuka oleh Allah hijabnya nanti di yaumil qiyamah. Ya. Kemudian kata Nabi, innaka antadara warakataka agniya khairun min antadarahum ma'alatan iya tatabrafun al-nas. Kata Nabi, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, syukur, berharta, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta kepada manusia. Satu ucapan Nabi ini sudah cukup bagi kita untuk semangat dalam mencari ma'isya, mencari dunia, berdagang, bertani, dan seterusnya. Semangat, semangat. Tidak boleh kita untuk sementara buat apa? Ntar juga kita tinggal. Enggak, semangat. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau tinggalkan anak cucumu, ahli warismu dalam keadaan kaya berharta itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Ini satu dalilnya saja. Padahal dalil banyak sekali yang menyuruh kepada kita untuk semangat mencari dunia ini. Walaupun kita sadar bahwa kita akan tinggalkan dunia ini, tapi semangat. Gitu. Sangat semangat para sahabat itu, bahkan termasuk para Nabi dan Rasul, untuk mencari dunia ini. Semangat. Sangat semangat. Lihat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf diriwayatkan bahwa ketika dia tidak sedang di majlis Nabi, tidak sedang sholat, tidak sedang berjamaah, tidak sedang jihad, maka diriwayatkan dia selalu berada di pasar. Selalu berada di pasar. Dia semangat ulet tabah sawar dalam mencari dunia ini. Gitu. Nah ini kita kalah hari ini. Anak-anak muda kita kalah semangatnya dengan orang-orang Cina misalnya. Orang-orang Cina begitu uletnya, menunggu dagangannya sama istrinya sama anaknya ditunggu seharian, enggak ada yang beli, sabar, besoknya lagi terus, lama-lama berhasil. Allah kasih. Karena memang sungguh-sungguh. Ya, nah, kita kadang kalah semangatnya. Ya, harus semangat mencari dunia. Nah, mencari dunia yang kita tahu bahwa dunia itu akan kita tinggalkan, kita harus semangat. Yang kita tahu bahwa dunia itu fana, kita semangat. Apalagi mencari akhirat, lebih semangat lagi, begitu. Lebih semangat lagi, mencari dunia semangat, mencari akhirat lebih semangat lagi. Akhirat kekal, balasannya ribuan kali lipat. Ya, maka harus lebih semangat lagi. Gitu ya. Jangan balik demi dunia lalu akhirat tinggalkan. Ya. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha. Setiap nafkah, setiap uang yang engkau berikan di jalan Allah mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah, ujirta 'alayha, engkau pasti dapat pahala. Setiap yang kau keluarkan, tidak harus untuk fakir, tidak harus untuk miskin, tapi hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai apa yang kau berikan di mulut istrimu. Nah, kita suapkan ke mulut istri kita, berpahal kalau niatnya karena Allah. Dari sini kita tahu bahwa apa yang kita keluarkan dari kantong kita berupa uang, harta, usahakan selalu berpahal. Walaupun untuk anak, untuk istri, untuk fakir miskin, ya jelas itu. Gitu. Nah, maka tidak harus bahwa sedekah itu untuk fakir miskin saja. Ya. Bahkan kalau ada pertanyaan, memberikan uang kepada fakir miskin hukumnya apa? Wajib apa sunat? Ya, sunat kan tidak wajib. Nah, sekarang memberikan nafkah untuk anak istri hukumnya wajib. Tentu yang kita dulukan anak istri. Ya, kita berikan kepada fakir miskin, tetangga, kampung dan seterusnya, tapi anak istri kita biarkan kelaparan, tentu berdosa. Yang pertama anak istri, yang paling dekat. Ya, setelah itu mungkin keponakan, sepupu dan seterusnya. Ya, baru setelah itu kepada fakir miskin yang tidak ada hubungan kekerabatan. Kalau ada hubungan kekerabatan, nah mereka didahulukan. Ya, karena sedekah kepada fakir miskin adalah sedekah, sedangkan sedekah untuk karib kerabat adalah sedekah pula silaturahim. Dan silaturahim ini memanjangkan umur dan menambah rezeki. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, ya Rasulullah, uqallaku ba'da ashabi. Wahai Rasulullah, apakah aku akan tertinggal dari sahabat-sahabatku? Maksud Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah sahabat-sahabat bersama engkau nanti akan kembali ke Madinah? Ini kan di Mekah kan? Haji kan di Mekah kan? Lalu aku akan ketinggalan, yang dimaksud aku sakit keras terus mati dikubur di sini, itu yang dimaksud pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, karena apa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas dan seluruh sahabat sangat tidak mau mati di Mekah. Para sahabat tidak mau mati di Mekah. Mati di satu negeri yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu mati di Mekah tidak berdosa. Tapi para sahabat ingin mati di negeri yang dihijrahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Madinah. Karena Nabi sendiri balik lagi ke Madinah. Nabi tidak pulang kampung. Nabi ke Mekah tentu pulang kampung kan? Pulang ke kampung halaman kan? Enggak. Enggak. Ini bagian kaum muslimin. Kalau mati nanti pulang kampung mayatnya. Ya? Kampungnya di Surabaya, mati di Jakarta, bawa lagi ke Surabaya. Ya? Ini keliru. Ini keliru. Nanti akan kita baca di akhir hadis ini bahwa perbuatan seperti itu tidak boleh. Memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kota ke kota lain, ini tidak boleh. Nabi menjawab, innaka lan tuqallab. Tidak, engkau tidak akan ketinggalan. Artinya Nabi dengan wahyu mengetahui bahwa Sa'd bin Abi Waqqas tidak akan mati di Mekah. Ya. Kemudian di akhir hadis ini saya ringkaskan saja, Nabi berdoa, Allahumma amdir ashabi hijratahum. Ya Allah, teruskanlah hijrah bagi para sahabatku. Ini menunjukkan bahwa hijrah itu ada sampai hari kiamat. Sudah kita bahas kemarin kan hadisnya, bahwa selagi di muka bumi ini masih ada dua negeri, artinya negeri kafir dan negeri muslim, maka detik itu masih ada hijrah. Detik itu masih ada hijrah. Hijrah sudah tidak ada kalau di muka bumi ini semuanya menjadi negeri muslim. Enggak perlu hijrah lagi. Karena mau hidup di mana saja boleh, negeri muslim semua. Ini akan terjadi ketika muncul Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah memimpin kaum muslimin ini, dan turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Betul-betul Allah menunjukkan janjinya, liyudhirahu 'ala ad-dini kullih. Allah menangkan Islam di atas seluruh agama. Hari ini belum terwujud kan janji Allah ini, liyudhirahu 'ala ad-dini kullih. Allah akan menangkan Islam atas semua agama ini. Islam menang. Hari ini belum terbukti. Kalah malah kaum muslimin. Hari nanti akan terbukti. Seluruh negeri dikuasai oleh kaum muslimin. Hari itu kaum muslimin tidak perlu hijrah lagi. Mau hidup di mana saja boleh. Ada yang sekarang kaum muslimin harus hijrah. Dari Amerika, dari Inggris, dari Prancis, dari Denmark, dari Jepang harus hijrah. Harus hijrah. Menuju ke negeri muslim seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi dan seterusnya. Kecuali beberapa alam. Ya, alasan dakwah bisa, alasan utusan negara muslim bisa, alasan berobat bisa, mencari ilmu yang ilmu itu tidak ada di negeri muslim bisa. Ya, tapi di luar alasan itu jangan. Nabi mentahdir, inni bari'um minal muslim ya'ishu bainal kafir. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Bagi jadi hidup di tengah-tengah negeri kafir tanpa empat alasan tadi haram. Ya. Dan dampaknya banyak sekali. Sudah kita bahas dulu. Dampak buruk dari hidup di tengah-tengah negeri kafir. Ya. Dampak terbesar kalau kita mati celaka, enggak ada yang tahu, enggak ada yang nyolatin kita. Ya. Ini adalah dahsyat. Mau mendirikan salat jamaah, mau mendirikan salat Jumat susah. Ya, mau meneriakkan syiar Islam terbesar agar ya, tidak bisa. Ya, dilarang tentu. Kalau kita teriak dengan pengeras suara, adat. Wala taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Ini doa Nabi kepada Allah agar Allah tidak mengembalikan Nabi, mengembalikan para sahabat di zaman jahiliyah. Ya, dan doa Nabi ini terkabul. Dan doa Nabi ini terkabul. Maka tidak ada sahabat yang murtad. Tidak ada. Ya, tidak ada sahabat yang murtad. Semua sahabat mati dalam keadaan Islam. Ya, kalau ada yang murtad akhirnya seperti Musailamah al-Kadzdzab dan teman-temannya, maka dia bukan sahabat. Dia pura-pura masuk Islam. Ya, adapun sahabat yang ikhlas masuk Islam karena Allah, tidak ada satupun di antara mereka yang murtad. Ini Allah kabulkan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Lakinna al-ba'su Sa'd bin Khawlah. Akan tetapi kasihan Sa'd bin Khawlah. Ini Nabi menyayangkan Sa'd bin Khawlah. Ada seorang sahabat namanya Sa'd bin Khawlah. Amma tabi Makkah, dia mati di Makkah. Dia mati di Makkah, tentu harus dikubur di Makkah. Ini dikasihani oleh Nabi, kasihan. Tentu tidak berdosa sekali lagi, tapi hanya sekedar kasihan saja. Ya, karena para sahabat tidak mau dikubur di Mekah. Nah, dari sini kita tahu bahwa tidak boleh mengubur kaum muslimin di tempat yang jauh. Mati di Mekah, kubur di Madinah tidak boleh. Kalau boleh, ya tentu enggak ada masalah. Bawa saja di saat bin Khawlah ke Madinah, kubur di Madinah, kan selesai perkara. Ya, nah, tapi karena memang tidak boleh mengubur mayat kecuali ke kuburan yang terdekat di tempat itu. Ya, kalau kita di sini, ya cari kuburan terdekat. Ya, karena apa? Karena sunnah membawa mayat dari rumah ke kubur itu dengan digotong. Sunnah itu digotong. Ya, dan jangan ditutup mayatnya. Jangan ditutup. Biar kelihatan mayatnya membujur itu. Ya, biar apa? Biar hati orang yang melihat itu apa akarnya itu. Ya, betul-betul ada akar di dalam hati. Melihat mayat terbujur, ya, digotong dan dilihat oleh manusia. Insya Allah orang-orang yang mau selingkuh, mau zina, mau mencuri, melihat itu ngeri. Ya. Saya akan mati seperti dia. Jadi maka sunnah Nabi mau mengangkat jenazah, betul-betul kelihatan. Terbungkus kain kafan itu kain kafan yang kelihatan. Ya, tidak ditutup dengan, udah begitu tutup pakai kain hijau. Ya, udah begitu tutup pakai kembang. Udah begitu masukkan ke ambulan. Udah begitu berisik, gimana mau tafakur? Mau ada akar, mau ada takut? Gak kelihatan loh. Nah, ini sunahnya yang di. Sunahnya orang barat. Ambulan, ya, sunahnya betul. Maka jangan jauh-jauh. Kalau tanah kusir, kikul, ya, gempar kita, ya. Maka cari yang terdekat. Tanah kusir, Kalibata, gimana dari sini? Cari yang terdekat. Dan tidak ada kuburan kelas 1, kelas 2, udah mati mau masih mau mikir real estate segala macam, ya. Ya, udah mati, udah enggak ada urusan. Udah enggak bisa membedakan itu si mayat. Saya kuburnya elit apa enggak sini? Enggak ada. Maka kubur bersama orang-orang kalifan sama saja. Amalnya yang akan menjadi modal bagi dia. Bukan tempatnya dibangun mewah. Oh, pakai nama astana diri bangun ini subhanallah, ini kembali ke jahiliyah, kembali jahiliyah lagi, jahiliyah seperti itu. Oh, sudah mati saja di kelas-kelas seperti itu, ya, hasilnya seperti itu. Ya, hadisnya sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Antum persiapkan pertanyaan yang mau bertanya. Sebelumnya saya bacakan beberapa kesimpulan dari hadis ini. Jawazu wad'il yadi ala jarhatil marid. Bolehnya meletakkan tangan di dahi orang yang sakit. Ini di riwayat lain bahwa Nabi ketika menjenguk orang sakit itu meletakkan tangannya di dahinya. Ya? Dipegang gitu. Atau wajahnya. Ya, atau apa anggota badan yang dirasa sakit. Dengan mengucapkan doa boleh. Seperti adhibil ba'sa rabban nasi isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ini yang sering Nabi ucapkan ketika memegang bagian yang sakit. Atau dengan doa yang sifatnya menghibur. Seperti la ba'sa tahurun insyaallah. Oh, tidak apa-apa. Sembuh insyaallah. Ya, doa seperti ini, doa menghibur ini disukai oleh Nabi. Ya. Walaupun sakitnya berat. Walaupun sakitnya berat, kita ucapkan seperti itu sunah, enggak apa-apa. Ya, sembuh insyaallah. Gitu. Dan bagi kita yang sakit, ketika diucapkan-ucapkan seperti itu, maka kita harus berterima kasih. Ya, berterima kasih dan kita dengar, kita terima. Jangan malah menolak. Ya. Kemudian, ibahatu jam'il mal bisyartihi min wajhil halal. Bolehnya mengumpulkan harta dengan syarat caranya halal. Ini boleh. Kalau ada yang berpendapat bahwa mengumpulkan harta itu haram, maka ini pendapat keliru. Ini pendapat seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari berpendapat mengumpulkan harta haram. Jadi begitu dapat, harus langsung sedekahkan. Sisa dari makan, minum, pakaian, langsung sedekahkan. Langsung sedekahkan. Ini pendapat yang keliru. Ini pendapat yang tidak benar. Pendapat yang benar, boleh. Boleh. Kalau langsung disedekahkan, tentu tidak ada orang kaya. Itu sisa langsung sedekah. Sisa langsung sedekah. Tidak ada orang kaya. Padahal Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Ali bin Abi Thalib termasuk kaya, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf. Ya. Berarti mengumpulkan harta, boleh. Yang tidak boleh, mengumpulkan tanpa mengambil 2.5%. Hal yang tidak boleh. Ini yang haram. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ijtihadnya Abu Dzar, seorang sahabat yang sangat sederhana hidupnya, ini keliru. Ini keliru. Dan ini ditentang oleh Utsman bin Affan dan oleh beberapa sahabat. Kekeliruan ini. Ya. Maka dalam hal ini Utsman benar. Utsman kaya raya. Kaya raya. Dan menikmati kekayaan. Dan haram. Menikmati kekayaan haram. Dengan cara. Ya. Mengumpulkannya pun dengan cara yang halal. Yang terakhir. Muni'a naqlul mayyiti min baladin ila akhar. Dilarang memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain. Dilarang memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain, termasuk di dalamnya kota. Dari satu kota ke kota lain walaupun masih satu negeri. Dari satu negeri ke negeri lain tentu lebih haram lagi. Ya, karena sunnah mengubur mayat itu di kuburan terdekat. Ya. Khusus para Nabi dan Rasul dikuburkan di tempat, di titik di mana Nabi tersebut meninggal. Ya, mati di bawah pohon, ya di bawah pohon itu dikubur. Mati di satu padang pasir, di padang pasir itu dikubur Nabi Musa. Ya, mati di kamar, ya di kamar itu dikubur Nabi Muhammad SAW meninggal di kamar. Kamarnya aja. Ya, ada pertanyaan. Ya. Yeah. Apa? Umroh dulu apa haji dulu? Iya. Semata-mata perbuatan Nabi bukan menjadi wajib. Semata-mata perbuatan Nabi maka bukan menjadi wajib. Yang harus kita utamakan adalah ucapan. Nah, maka muncul kaidah al-qaulu muqaddamun 'ala al-fi'l. Ucapan Nabi lebih didahulukan daripada perbuatan. Betul perbuatan Nabi bahwa umrah dulu baru haji. Tapi ini perbuatan Nabi, ucapan Nabi bagaimana? Rukun Islam. Nah, kata Nabi, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiz zakat. Ya, wahai baita man istata'a ila sabil. Rukun Islam adalah syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tidak disebut umrah. Gitu. Ah, adapun umrah itu masuk dalam haji selama-lama sambil Nabi begini kan sampai hari kiamat. Artinya orang yang berangkat haji pasti dia umrah. Orang yang berangkat haji pasti dia umrah. Maka dalam haji itu ada dua perbuatan, haji dan umrah. Kalau haji dulu namanya haji apa? Hah? Kan ada qiran, ada tamattu, ada ifrad. Nah, ifrad haji dulu. Qiran bareng. Tamattu umrah dulu. Gitu. Ah, boleh tiga cara ini kita pilih. Yang paling nikmat, yang paling mudah, dan ini yang paling disukai karena Nabi selalu memilih yang paling mudah. Adalah haji tamattu. Maka berselisih para ulama di antara tiga haji yang terbaik yang mana? Maka pendapat yang rajih, pendapat ulama yang mengatakan tamattu yang paling bagus. Yaitu umrah dulu, kemudian umrah ini 3 jam kan selesai. Cuman niat, tawaf, sa'i, menggunting rambut, itu tahalul kan berarti selesai. Ya, 3 jam selesai. Habis itu bebas. Mau pakai wewangian, mau pakaian bebas, mau jima dengan istrinya, bebas. Nah, sambil nunggu hari tarwiyah. Ya, jadi haji dulu, haji wajib. Umrah tidak wajib. Rasulullah, saya katakan pertanyaan yang ada hubungan dengan materi ini ya. Rasulullah menyuruh meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya. Tetapi Rasulullah meninggal tanpa meninggalkan apa-apa. Mohon dijawab. Iya. Iya. Semua yang diucapkan oleh Nabi itu yang kita dahulukan. Ya, kembali ke situ. Bahwa Nabi meninggal tidak meninggalkan apa-apa, ini perlu ditinjau. Ya. Karena apa? Karena Nabi meninggalkan tanah di Padang dan tanah. Karena Nabi kan mendapatkan ghanimah, warisan rampasan perang. Nabi dapat berapa? Kalau perang kemudian dapat rampasan perang banyak sekali, Nabi dapat berapa? 1/5. 1/5 banyak kan? 1/5 berarti Nabi kaya raya. Nah, di antara yang tinggalkan oleh Nabi adalah tanah di Padang ini. Hanya Nabi mengatakan bahwa para Nabi dan Rasul hartanya tidak boleh apa? Tidak boleh diwariskan. Gitu. Jadi anaknya Nabi, cucunya Nabi, istrinya Nabi tidak boleh mendapatkan warisan dari harta Nabi. Ini kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Asy-Syari' sang pembikin syariat. Nah, ini waktu itu Fatimah belum dengar hadis ini. Fatimah tidak paham. Lalu Fatimah datang ke Abu Bakar minta bagian tanah ayahnya Rasulullah SAW di Padang. Abu Bakar tolak, karena ini wasiat Nabi, ini sabda Nabi. Para Nabi dan Rasul hartanya tidak boleh diwariskan. Seluruh hartanya menjadi milik kaum muslimin. Nah, maka Fatimah diberi tunjangan, istri-istri Nabi diberi tunjangan oleh Abu Bakar sebagai khalifah, pemimpin kaum muslimin. Tidak diambilkan dari harta Nabi yang ditinggal mati. Nah, ini orang Syiah roceh. Orang Syiah teriak, betapa dolimnya Abu Bakar. Itu Fatimah mau ngambil ahli warisnya tidak dikasih oleh Abu Bakar. Enggak paham dengan Syiah. Enggak paham dengan syariat Islam. Karena orang Syiah memang agamanya bikinan Yahudi. Menserah Abu Bakar dan Umar. Ya, Fatimah wajar karena belum tahu. Setelah dikasih tahu oleh Abu Bakar bahwa tidak boleh mengambil warisan dari bapakku karena bapakku Nabi. Nabi hartanya tidak boleh diwariskan. Nah, Nabi hanya mewariskan ilmu. Ini yang dimaksud. Jadi bahwa Nabi meninggal tanpa meninggalkan apa-apa, keliru. Meninggalkan, cuma tidak diwariskan. Karena kan memang ada kekhususan Nabi kan? Ada kekhususan Nabi. Ya? Nabi boleh beristri lebih dari 4, ini khususnya Nabi. Nabi meninggal dikubur harus di tempat di titik dia meninggal. Ini kekhususan Nabi. Ya, Nabi keringatnya wangi. Ini khususnya. Ya. Kita enggak bisa mencontohnya, ya. Bagaimana penjelasan surat 25 Al-Furqan ayat 67 bahwa orang disuruh menginfakkan harta tidak berlebihan tapi tidak kikir. Bahwa kita ketika menginfakkan harta kita seperti itu. Artinya membelanjakan harta untuk kepentingan keluarga jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu pelit. Ya, sedang. Ya, pengeluaran hari ini anak dua sehari 40.000, 50.000, cukup. Ya. Kalau kasih 7.000 itu pelit ya. Kalau dia punya banyak ya. Anak dua ya. Lagi senang-senangnya jajan. Pakai cari pelit. Pelit. Ya. Cuai kalau tidak. Jangan sampai bohong. Dari 500.000, ini boros, ya, boros. Ah, pertengahan. Bagaimana yang cukup? Mengenai zakat profesi, benar sebesar 20%. 2,5% tersebut setelah dipotong pajak atau Tentang zakat profesi sudah sering kita bahas bahwa ini tidak ada, ya. Karena zakat profesi yang selama ini kita dengar itu sebulan sekali. Jadi begitu dapat gaji 10 juta langsung diambil 2,5%. Maka jelas ini tidak benar. Karena zakat ini harus mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi mencontohkan setahun sekali. Setahun sekali haul ada haul. Kecuali haul bumi. Ya? Karena zakat ini syariat Allah. Tidak boleh kita larang ini. Kecuali kalau atas nama sedekah, bukan zakat, sedekah. Jangankan sebulan sekali, seminggu sekali, silakan. Jangankan 2,5%, mau 5% silakan. Tapi jangan bawa-bawa nama zakat. Terlalu besar zakat dibawa, kemudian ternyata tidak sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, zakat profesi, zakat amaliyah ini belum pernah ada di dunia kaum muslimin kecuali kira-kira 15 tahun terakhir. Penemuan satu kebenaran baru muncul 15 tahun terakhir. Ya, yang didengungkan oleh Syekh Yusuf Qardhawi. Belum enggak ada. Ya, maka ini ditentang oleh para ulama ahli hadis. Ya. Ini kezaliman terhadap kaum muslimin. Tadi kan harta kaum muslimin ini tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang hak. Karena zakat itu adalah perbuatan penguasa, bukan perbuatan kita. Ya, jadi yang narik zakat itu penguasa. Penguasa datang ke rumah kita, bapak punya apa, ibu punya apa, terus itu kata penguasa ini, petugas ini mengatakan bapak tahun ini harus bayar zakat sekian. Jadi kalau tegak daulah Islamiyah, maka yang menarik zakat profesi penguasa itu kan beri. Setiap bulan diambil 2,5%. Yang benar setiap tahun. Zakat itu keterangannya adalah dengan emas atau perak. Bagaimana zakat dengan uang? Iya kan? Orang yang punya uang otomatis dia punya emas. Tinggal dihitung saja berapa. Ya? Dia punya uang 10 juta. Ya kalau diemaskan jadi berapa gram sudah? Lalu keluarkan 2,5%. Misalnya dari 1 ons. Ambil 2,5% dari 1 ons. Berarti 2,5 gram. Ya, mudah kan? Sama. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Hadis ini dhaif atau gimana? Iya, tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak yang melahirkan, apakah perlakuan budak tersebut tetap sebagai budak atau otomatis menjadi merdeka? Naik menjadi umul waras. Budak yang melahirkan anak hasil jima dengan tuannya, maka dia naik derajatnya menjadi umul waras. Istilahnya umul waras. Belum merdeka, masih budak. Tapi umul waras ini otomatis langsung merdeka kalau budaknya itu meninggal. Jadi kalau tuannya meninggal, ada detik itu umul waras ini merdeka. Ya, begitulah Islam mengatur sampai serinci itu. Mana ada agama lain yang mengatur tentang perbudakan seperti ini? Ya, iya, sebelum tuannya meninggal. Kalau tuannya meninggal, otomatis dia, ya, kecuali diberdekakan oleh tuannya. Karena yang berhak memerdekakan seorang budak itu tuannya. Anaknya tuan, anaknya bukan budak. Maka Nabi mengatakan budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi anaknya jadi tuannya. Ibunya budak, anaknya ngikutin. Anak itu ngikutin ibu apa ngikutin bapak? Bapak. Ya, ibunya Jawa, bapaknya Sunda, anaknya apa? Sunda. Bukan terus campuran Sunda, Jawa Sunda enggak. Ya, bapaknya Arab, anak ibunya Jawa, anaknya pasti Arab. Ya, bapaknya Padang, ibunya Arab, anaknya pasti Padang. Jadi anak selalu ikut bapak. Jadi perlakuan anaknya itu sama dengan tuan yang berusaha mengubah perlakuannya. Oh, misalnya jima? Oh, enggak. Enggak. Yang punya budak itu kan bapaknya. bukan anaknya. Lima orang yang dapat waris, apakah tetap perbandingannya wanita satu, pria dua, sama seperti itu anak? Enggak. Itu khusus sesama anak, ya, khusus sesama. Istri ada sendiri, suami ada sendiri, ya, bukan berdasarkan itu. Zaman Imam Mahdi Islam menang. Menjelang kiamat banyak kerusakan, berarti Islam kalah lagi. Iya, kalau Islam menang terus ya nggak kiamat. Kiamat terjadi ketika Islam sudah tidak ada. Bahkan la yuqalu fil ardi Allah. Kiamat terjadi ketika di muka bumi ini sudah tidak ada lagi satupun manusia yang menyebut lafaz Allah. Sudah tidak ada lagi. Jalankan azan, sholat, zikir, wirid, baca Quran, nyebut Allah saja sudah tidak ada. Ah, ini surah runa, sejelek-jelek manusia. Ah, detik itu matahari terbit dari barat, lalu kiamat terjadi. Ya, Islam akan jaya dan akan kalah lain, akan hilang. Sisa-sisa kaum muslimin, orang yang masih beriman, akan dimatikan oleh Allah secara serempak dengan mengirim rantai angin yang sepoi-sepoi. Kemudian angin ini masuk ke jasad orang yang masih ada iman, kemudian keluar lewat ketiaknya bersama nyawanya. Maka tinggallah hari itu manusia yang tidak ada iman sama sekali. Nah, itulah yang kata Nabi disebut syirarun nas, sejelek-jelek manusia. Apakah batasannya hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan yang dibolehkan dan yang dapat membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa adalah zina. Yang membatalkan puasa adalah zina. Maka selain zina tidak membatalkan. Selain zina tidak membatalkan. Ya. Batasan zina itu apa? Ya tentu tahu. Nah, ya. Ya? Safar? Ya, tapi jangan diniatkan. Mau jima safar dulu gitu, jangan. Ya, dia enggak puasa kan? Iya. Kalau puasa jangan. Ya. Tapi dalam hal ini yang jadi masalah, ini lah kandang rumah ya. Yang jadi masalah, jima di siang hari bulan Ramadan, itu yang jadi masalah. Ya, ini masih kilaf kandang ulama. Saya tidak bisa mentarjih. Ya, mana yang lebih kuat pendapatnya? Yang jadi masalah apakah jima ketika puasa atau jima di siang hari bulan Ramadan? Ya, sekali lagi saya tidak bisa mentarjih. Bagaimana gerakan saat berdiri dari duduk di antara dua sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berdiri dari duduk di antara dua sujud. Berdiri dari duduk. Duduk di antara dua sujud, habis itu apa? Habis duduk di antara dua sujud? Ya sujud itu kan bukan berdiri. Ya? Ini dari atayat barangkali. Dari atayat awal. Ya? Duduk dari atas awal barangkali. Dengkul dulu baru tangan. Dengkul dulu baru tangan. Jadi tangan masih menekan bumi, dengkul sudah diangkat dulu. Ya. Apakah bisa menghajikan atau naik haji dengan niat untuk orang tua yang sudah meninggal? Bisa. Hari ini ada orang Bukhari. Ketika ada orang perempuan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, bapakku bernazar mau haji sampai mati belum juga haji. Bolehkah aku menghajikan bapakku? Nabi menjawab, iya boleh. Dia hutang kepada Allah. Ketika dia hutang kepada manusia, tentu kamu wajib bayar. Ini dia hutang kepada Allah, maka kamu yang bayar. Ya, boleh. Dan ini tidak bertentangan dengan An-Najm 38-39 bahwa manusia mendapatkan pahala dari hasil usahanya sendiri. Sudah sering kita bahas. Saya tertarik dengan hijrah. Suatu dilema untuk muslim di Indonesia bahwa kita hidup dalam kemajemukan agama. Bagaimana dengan kita yang bekerja atau mencari nafkah dalam komunitas kafir? Dapatkah dijabarkan pengertian hijrah dari kafir tersebut komunitas? Tidak. Yang menjadi patokan adalah penguasa. yang menjadi patokan adalah penguasa dan mayoritas kaum muslimin di negeri itu. Tentu kita tahu mayoritas kaum muslimin di negeri kita adalah muslim. Dan penguasa kita selalu muslim, belum pernah kafir. Dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie sampai sekarang semuanya muslim, enggak ada yang kafir. Ya? Alhamdulillah itu siapa? Lim Swee Leong tidak jadi presiden, ya. Siapa lagi? Ya, yang kafir-kafir tidak jadi presiden, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nah, itu negeri Islam. Walaupun di Bali, walaupun di mana Poso ya, di mayoritas Nasara, tetap saja yang dipatokan adalah pemimpin pusat. Pertanyaan yang semakna tidak saya baca lagi. Menurut Islam, garis keturunan berdasarkan garis bapak. Bagaimana dengan keturunan Rasulullah yang tidak punya anak laki-laki sampai mereka dewasa dan punya keturunan lagi? Karena sekarang banyak yang mengaku keturunan Rasulullah. Iya, kalau keturunan itu kemudian menyatakan bahwa keturunan Rasulullah dari anak laki-laki yang enggak ada. Ya, karena memang semuanya dari Fatimah. Ya. Tapi kalau dikatakan bahwa termasuk anak Rasul, iya. Ya. Karena Muhammad bin Abdullah kelak nanti yang mendapat julukan Imam Mahdi, Nabi mengatakan dia adalah anakku. Ya, dari siapa? Dari Hasan. Bukan dari Husain, dari Hasan. Ya. Hasan dari Fatimah. Hasan itu perempuan. Gitu. Ya. Istri bekerja dan punya penghasilan tetap, suami juga bekerja dan punya penghasilan tetap. Mereka memiliki beberapa harta, rumah dan kendaraan. Bagaimana perhitungan zakat 2,5%-nya? Apakah dihitung per kepala karena beberapa harta ada atas nama istri atau atas nama suami? Atau perhitungannya digabung jadi satu? Suami plus istri. Yang benar tidak digabung. Karena dalam Islam tidak ada harta golong gini. Ya, apa harta suami? Harta suami, harta istri, harta istri. Suami punya apa? Keluarkan zakatnya. Istri punya apa? Keluarkan zakatnya. Ya, bahkan istrinya itu bisa mengeluarkan zakat dan diberikan kepada suami dengan syarat suaminya itu miskin. Ya, sebagaimana Ibnu Mas'ud. Ya, jadi tidak digabung. Kecuali kalau suami istri ini berkongsi. Misalnya suami istri ini bareng-bareng membeli mobil, ya, patungan 50 juta, 50 juta, itu lain lagi. Atau dia membeli ternak, ya, patungan 60%, 40%, itu lain lagi. Ya, kalau tidak patungan seperti itu, tentu sekali lagi, harta suami, harta istri, harta istri. Ya. Bagaimana kalau kita tidak ingat berapa hutang puasa kita semasa masih remaja, muda dulu? Apakah boleh kita puasa tiap Senin Kamis dengan niat untuk mengqadha puasa tersebut sampai lunas? Masalahnya begini, dulu tidak puasa itu karena apa? Kalau tidak puasa itu karena sakit atau bepergian, maka bisa dibayar. Tapi kalau dulu tidak puasa itu karena melalaikan kewajiban, karena tidak taat kepada Allah, maka tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar walaupun dengan puasa seumur hidup. Secara sanad hadis ini dhaif, tetapi secara matan berdasarkan dalil-dalil yang lain sahih. Bahwa orang yang meninggalkan salat satu, maka dia tidak bisa membayar dengan apapun. Begitu juga orang yang meninggalkan puasa sengaja, sehari saja, maka dia tidak bisa membayar walaupun dengan puasa seumur hidup. Maka satu-satunya jalan bagi dia harus bertaubat. Ya, mengakui kesalahannya, mohon ampun kepada Allah dan bertekad dia tidak akan mengulang lagi dan menyesal. Enggak bisa dibayar. Kecuali dulu sakit. Ya, pernah tahun sekian sebulan sakit enggak bisa puasa, kok belum dibayar? Habis sekarang bayar. Ya, saya ingatnya saja. Apakah tawaf sunnah itu? adakah tawaf wada di luar waktu haji? Tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan kapan saja. Begitu masuk Masjidil Haram kita langsung tawaf, itu sunnah. Ya? Nah, tentang kedua saya tidak bisa menjawab. Apakah menulis kata Allah dengan huruf kecil tidak diperbolehkan? Ini kan bahasa Indonesia. Ya, nggak jadi masalah bahasa Indonesia. Tidak menjadi hukum. Ya, masih ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa karena terbatasnya ilmu dan waktu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ya. Ya, jam-jam.